Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Da'a wa Dawa', kita kemarin sedang membahas hubungan antara doa dengan takdir. Yang kesimpulannya dari beberapa ungkapan orang tentang doa dan takdir, bahwa yang benar adalah anna hadzal maqdur qudira bi asbab. Segala sesuatu yang ditakdirkan itu terjadi dengan sebab-sebab. Sehingga apa yang ditakdirkan Allah SWT itu terwujud dengan sebab. Takdir kenyang, sebabnya adalah makan. Takdir hilangnya haus, sebabnya adalah minum. Takdir hilangnya capek, istirahatnya di antara sebabnya adalah istirahat. Takdir punya anak, di antara sebabnya adalah nikah, lalu jima, dan seterusnya. Dan yang menyelisih ini, atau yang tidak seperti ini, itu menyelisihi dalil Quran, dalil sunnah, menyelisihi akal, menyelisihi fitrah, dan menyelisihi kenyataan. Demikianlah Islam diantaranya berbicara antara ini sebab, akibat, apa yang ada yang menjadi bagian takdir Allah Ta'ala. Kemudian, dan di antara sebab wa min asbabihi addu'a. Dan di antara sebab-sebab terwujudnya apa yang ditakdirkan Allah adalah doa. Doa itu merupakan sebab terwujudnya atau sebagian sebab dari terwujudnya apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi doa bukan satu-satunya sebab. Orang ingin kaya, mendapatkan banyak harta. Sebabnya banyak. Dia buka usaha, umpamanya. Dia merancang strategi bagaimana usaha ini bisa laris. Cari tempat yang strategis, kemudian membuat marketing yang bagus. Tapi ini semuanya juga bukan merupakan penentu dia mesti dapat harta yang banyak. Tempatnya strategis, jualannya komplit, marketingnya offline online bagus, masya Allah. Tapi Allah tidak menggerakkan hati seorang pun untuk mampir ke tokonya. Ya enggak akan laku. Yang menggerakkan orang itu kemudian datang adalah Allah Ta'ala. Maka di antara sebab adalah doa. Jangan lupa untuk berdoa. Bahkan doa menjadi sebab yang pertama Hendaklah sebelum kita melakukan segala-galanya, doa itu jadikan sebagai sebab yang utama dan pertama. Karena segala-galanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menjadi seorang ulama, ya banyak. Harus sekolah, berguru, memilih guru, kemudian dia harus persiapan atau menyiapkan akal yang cerdas, ketekunan, semangat, kemudian kesungguhan, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, di antara sebabnya adalah doa. Sehingga jadikan doa bahkan pertama dan utama sebelum yang lain-lainnya. Karena doa adalah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala, dan Allah yang akan memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Kemudian, beliau mengatakan, jadi urusan kita dia adalah urusan berkaitan dengan dunia dan akhirat, semuanya ini sama, termasuk Allah jadikan masuk surga itu dengan sebab-sebab, diantara sebabnya adalah amal Allah jadikan sebagai sebab untuk masuk jannah. Tetapi jangan lupa, untuk Anda bisa beramal itu, maka ketuklah pintu Allah dengan doa. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Wahina idin. Oleh karena itulah, faddu'a'u min aqwal asbab. Bahwa doa itu merupakan sebab yang paling kuat. Doa itu merupakan sebab yang paling kuat. Faida qudira wuqu'ul mad'u bid'a. Jika atau apabila perkara itu terjadi dengan sebab doa, lam yasih ayyuqal, maka tidak benar kalau kemudian dikatakan la faedata fi du'a. Allah enggak ada faedahnya doa itu. Nah, esti takdir ke suki ya suki, mbok rasah usaha ya tetap suki. Tidak bisa dikatakan demikian, enggak ada faedahnya doa. Kama la yuqal, seperti juga tidak dibenarkan perkataan la faedata fil aqli wa syarabi wa jami'il harakati wal a'mal. Tidak ada faedahnya makan, minum, dan semua gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan. Allah rasa mangan, nek takdiri warak ya warak, gitu enggak? Ya enggak kan? Mangan kan? Memang kenyang itu ditakdirkan Allah Ta'ala, tapi Allah menjadikan takdir sebab kenyang itu adalah makan. Maka enggak ada orang mengungkapkan seperti itu dalam kenyataan hidup, enggak ada. Allah rasa neko-neko, enggak usah macam-macam ngamal ini ngamal itu, nek takdiri mlebu surga ya mlebu surga. Ada enggak yang klaim? Enggak ada. Karena masuk surga itu mesti menjadi muslim, kemudian beramal, menjaga tauhid, melakukan ketaatan, dan seterusnya. Maka tidak dibenarkan ucapan seperti itu. Dan itu bukan termasuk diantara, bukan termasuk ajaran Islam. Walaysa syai'un minal asbab anfa' minad du'a wal ablaq fi husulil matlub. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan doa, dan tidak ada yang lebih menyampaikan kepada hasil yang kita inginkan seperti doa. Lihat bagaimana para Nabiullah alaihissalatu wassalam, mereka masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, bagaimana Rasulullah SAW Nabi yang terakhir berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabiullah Nuh sudah melihat kayak jalan buntu dakwah ini, yang Nabiullah melihat umat ini sudah betul-betul sangat keterlaluan, wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah melahirkan anak kecuali anak ini sudah dikader dari cewilik, dari kecil itu dikader menjadi kafir fajir. Sehingga tumbuh berkembang itu hanya ke arah kafir fajir. Maka kata Nabiullah Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rob, jangan kau biarkan orang kafir masih tersisa di muka bumi. Minta disapu bersih. Dan Allah kabulkan. Diberanguslah semua orang kafir di permukaan bumi. Setelah Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan orang-orang beriman naik kapal. Demikian pula doa yang telah kita lewati Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, berada kegelapan ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, maksud Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku orang-orang yang zalim. Para nabi mengungkapkan ya, dalam doanya ini pengakuan tentang berbagai macam kekurangan diantaranya kezaliman yang dilakukannya. Ketika perang Badar, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya sampai yaitu saking panjangnya, saking Nabi seriusnya berdoa kepada Allah Ta'ala dan berulang-ulang, selendang Nabi sampai jatuh. Di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma intuhlik hadil asabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika Engkau binasakan Ahlul Islam, sekelompok Ahlul Islam ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Ini adalah doa Nabiullah ketika ini mau perang Badar. Semua kejadian-kejadian besar diantara sebabnya adalah berawal dari doa. Maka jangan katakan bahwa tidak ada faedahnya berdoa. Berdoa sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Bahkan kata beliau, minal asbabi angfa. Bahkan sebab yang paling bermanfaat dan ablak, yang paling mengantarkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian, alhamdulillah, walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dini kanu aqwama bihadhil asbab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Ketika para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an itu adalah orang atau manusia yang paling atau umat yang paling faham, paling mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Para sahabat adalah manusia terbaik dari kalangan umat ini, dari umat Muhammad SAW, manusia terbaik. Yang Nabi kita mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurunku. Kalau dikatakan sebaik-baik orang atau manusia itu baik apanya? Ikhwan. Baik apanya? Tampangnya atau kekayaannya atau jabatannya, apa? Baik apanya? Sahabat dikatakan Nabi khairun nas, baik-baik manusia, baik apanya? Baik agamanya. Terus agama itu apa sih? Kalau dikatakan baik agamanya, agama itu apa? Agama itu apa ya kawan? Ilmu dan amal. Sehingga kalau dikatakan para sahabat adalah manusia terbaik dalam agamanya, artinya paling baik ilmunya, paling dalam ilmunya, paling sahih ilmunya, paling faham tentang agamanya, sehingga paling baik ilmunya dan paling baik amalnya, paling tepat dalam beramal. Dan ini adalah pengakuan dari Allah, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya sendiri tentang para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Maka barang siapa yang dia sengaja beragama tanpa mau mengikuti para sahabat Nabi, pasti sesat. Pasti. Bukan hanya kira-kira, pasti. Dan itu kenyataan. Sesatnya khawarij, sesatnya syiah, sesatnya firaqud dhalah yang lainnya. Mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang agama ini. Paling tahu tentang Allah, paling mengenal Allah, paling mengenal Rasulullah, paling faham tentang agama ini. Dan mereka ini kanu aqwama bihadi asbab bihadi sabab wa suruti wa adami wa adabihi min qadihi. Bersama dengan mereka orang yang paling tahu tentang Allah, paling tahu tentang Rasulnya, paling tahu tentang agama, para sahabat ini ada orang yang paling lurus, paling tepat, paling hebat dalam melakukan sebab-sebab ini, yaitu diantaranya doa ini, memenuhi syaratnya, memenuhi adab-adabnya. Artinya mereka tidak berpikir, alah, nasti takdir ke yowis, turu ayo yow menang nanti, rasa perang. Enggak. Mereka orang yang paling sempurna di dalam mewujudkan sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, beliau hijrahnya itu di waktu siang atau malam? Beliau hijrahnya dari keluar dari Mekah itu waktu malam atau siang? Malam. Kok enggak siang aja ngegleh? Allah pasti wong Rasulullah mesti ditolong Gusti Allah. Mbok ngegleh ora apa-apa. Enggak begitu. Karena Rasul, karena beliau ingin mengajarkan mengambil sebab keluar malam, orang sedang terlelap tidur, suasana gelap. Kemudian beliau ketika hijrah itu justru mengambil arah yang berlawanan menuju Madinah. Kalau Madinah itu ibaratnya umpamanya sana, Nabi justru ke sana untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Dan ini merupakan bagian sebab. Ketika Nabi itu ke hijrah ke Madinah, Nabi itu juga mengambil petunjuk jalan. Penunjuk jalan. Agar tidak tersesat. Ini juga sebab. Sehingga sebab-sebab itu semuanya ditunaikan. Bahkan mengambil sebab dengan cara yang sempurna. antaranya adalah berkaitan dengan doa. Bagaimana doa itu betul-betul menyempurnakan doa agar menjadi doa yang makbul. Kemarin faktor terkabulnya doa itu ada berapa kemarin, Puan? Yang menentukan ada berapa poin? Tiga apa? Yang pertama, orangnya. Kedua, isi kandungan doanya. Yang ketiga, ini tersingkirnya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Dan para sahabat, orang yang paling mewujudkan dengan sempurna hal ini. Wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwi wa kana a'damu jundi. Umar bin Khattab ketika beliau mengharapkan kemenangan bisa mengalahkan musuhnya, Umar diantaranya mempersiapkan pasukan sebanyak-banyaknya. Karena banyaknya pasukan itu diantara sebab kemenangan. Tetapi ini bukan satu-satunya sebab kemenangan. Banyak terampil, banyak berkualitas, tapi ini bukan satu-satunya sebab. Wa kana yaquli sahabah. Kemudian Umar mengatakan kepada para sahabatnya, dia mengatakan ketika mengutus pasukan perang, kata Umar, lastum tungsaruna bikasrah wa innama tungsaruna minas sama. Kalian ini tidak ditolong karena banyaknya jumlah. Jangan berbangga dengan sekedar banyaknya jumlah. Kata Nabi kita juga, kalau banyaknya jumlah itu ternyata hanya kualitasnya untuk, apa untuk? Wih. Nggak ada gunanya. Sehingga kata Nabi tentang umat ini, kata beliau, yusiku antada'a alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat ini akan menjadi rebutan bangsa-bangsa kufar, sehingga betul-betul menggambarkan keterhinaan umat ini menjadi rebutan ceker-cekeran bangsa kufar, seperti kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Sudah hidangannya itu lezat, Masya Allah. Kemudian yang datang untuk menyantap itu orang-orang yang kelaparan dan rakus. Itu gambaran bagaimana terhinanya umat oleh orang-orang kafir. Kata sahabat, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma idin. Rasulullah, apa memang jumlahnya kita itu waktu itu sedikit? Kok jadi ekar-ekaran rebutan orang kafir itu? Kata Nabi, bal antum yauma idin kathirun. Kalau soal jumlah, bahkan kalian itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kata Nabi, walakinakum khuta'un ka khuta'isil. Kualitas kalian kayak buih yang dibawa aliran. Buih itu ya enggak menentukan, tapi ditentukan. Buih itu ngalir dengan sampah-sampah dan enggak ada, enggak menakutkan. Alias tidak berkualitas sama sekali. Banyak itu tidak menentukan. Di waktu, di antara pelajaran perang Badar, di antara pelajaran perang Uhud, perang Hunin maksudnya. Di antara pelajaran perang Hunin, kesalahannya di mana? Perang Hunin, di antara kesalahan muslimin yang ditegur oleh Allah di mana? Berbangga dengan jumlah. Wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum, dan saat perang Hunain, dan ketika perang Hunain, ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian, jumlah muslimin sangat banyak banget. Pasukan dari Madinah ditambah dengan pasukan Mekah yang baru saja ditaklukkan, jumlahnya banyak, diajak ngeluruk untuk menaklukkan suku Hawazin. Sebagian mereka yang tidak tahu adab atau belum tahu adab, mereka mengatakan, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang sekian banyak ini. Allah akan ingatkan bahwa jumlah itu bukan penentu. Yang menentukan segala-galanya Allah SWT. Dan ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kalian. Sehingga di awal episode perang Hunain, kaum muslimin betul-betul dibuat berantakan, kalang kabut oleh suku Hawazin, walaupun pada akhirnya kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sebaliknya di perang Uhud, pelajaran di antara pelajaran yang berharga apa ya kawan di perang Uhud? Di mana kekalahan muslimin disebabkan karena penyelisihannya atau ketidakpatuhannya terhadap wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesankan kepada pasukan yang ada di Bukit Uhud, jangan turun baik melihat kami menang atau kami kalah, tidak boleh turun sampai mendapatkan komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan Uhud berlangsung, episode yang pertama, umat Islam Allah berikan kemenangan gemilang. Sampai Khalid dengan pasukannya yang masih kafir waktu itu, Khalid jenderal perangnya kufar, sedang berjalan menuju pulang. Dan waktu itu yakni kaum muslimin setelah Khalid juga sudah mulai beranjak pulang, muslimin disibukkan dengan mengumpulkan ghanimah yang di atas bukit ini, tertarik juga ingin ikut gabung dengan yang di bawah untuk mengumpulkan ghanimah. Ketika diingatkan oleh panglimanya, enggak digubris. Sampai tinggal berapa gelintir orang yang ada di Bukit Uhud. Kemudian, Khalid bin Walid melihat suasana demikian, balik lagi, dihajarlah kaum muslimin dari Bukit Uhud, sehingga menjadi insiden yang sangat menyedihkan, diantaranya adalah wafatnya 70 pasukan 70 suhada Uhud. Ini adalah, ini sebab pula. Sehingga sekali lagi, sebab itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah. Dan sebab itu bukannya satu dua sebab, terkadang banyak sebab. Dan di antara sebab yang akan menentukan seorang mendapatkan apa yang dia tuju adalah doa. Para salaf kita, ketika mereka merenungkan bab doa, seorang salaf, diantaranya adalah, Syaikhul Islam mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kalau Anda menginginkan kebaikan apapun, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, jangan pernah lupakan doa. Doa ini kuncinya. Kunci yang akan membuka kebaikan-kebaikan. Kenapa? Seperti diungkapkan oleh seorang salaf Mutarrif Ibnu Sikhir, beliau pernah mengatakan, "Tadzakartu ma jima'ul khair, faidal khairu katsirun, as-shaumu was-shalatu, wa idza huwa fi yadillah, wa idza anta la taqdiru 'ala ma fi yadillah asa wajal illa an tas'alahu fayu'tiyak." Faida jima'ul khair ad-du'a. Kata Mutarrif, aku mengingat-ingat apa ya pengikat segala kebaikan atau penentu segala kebaikan itu. Pengumpul segala kebaikan itu apa ya? Al-khairu kathirun. Kebaikan itu jumlahnya sangat banyak banget. As-saum, puasa ya kebaikan, salat ya kebaikan, dan semua jenis kebaikan. Dan ketika semua kebaikan ini fi yadillah, semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Anda tidak mampu untuk mendapatkan yang di tangan Allah kecuali dengan Anda minta lalu Allah memberi, maka kata beliau, maka dengan demikian pengikat segala kebaikan itu adalah doa. Penentu segala kebaikan untuk bisa kita raih adalah doa. Yang kita minta kepada Allah, lalu Allah memberi kepada kita. Maka kita ini diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua aktivitas kita itu enggak kosong dari zikir dan doa. Coba apa? Antum renungkan gerakan-gerakan apa yang antum lakukan yang kosong dari zikir dan doa. Mau tidur ada zikir doanya, bangun tidur ada zikir doanya, mau melangkah ke toilet ada zikir doanya, keluar toilet ada zikir doanya, mau keluar rumah ada zikir doanya, mau masuk masjid, keluar masjid, mau makan setelah makan, mau minum, kemudian naik kendaraan, turun kendaraan, masuk kota, menginap di kota, dan semua ada doanya. Sehingga doa ini adalah betul-betul ini pengikat segala kebaikan. Maka kata Umar, kalian ini ditolong oleh Allah bukan karena banyaknya. Wa innama tunsaruna minas sama, tapi kalian ditolong Allah itu dengan doa dari langit, yaitu Allah yang menolongnya. Maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Ta'ala. Sehingga doa itu menjadi pasukan hebat. Orang yang dikirim untuk berdoa kepada Allah dan doanya orang yang mustajab, itu bobotnya bisa melebihi berpleton-pleton pasukan. Orang yang dikirim untuk berdoa kepada Allah membantu di medan peperangan, dan orang yang dalam doanya doa yang mustajab, maka satu orang yang dikirim untuk berdoa ini boleh jadi bisa melebihi yaitu ribuan pasukan yang menghadapi musuh. Intinya jangan remehkan dan tinggalkan doa. Wa kana yaqul, dan berkata Umar bin Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a faida ulhimtu ad-du'a fa innal ijabah ma'ahu. Kata Umar, saya itu tidak terbebani berkaitan dengan ijabahnya doa, dengan terkabulnya doa. Tapi yang menjadi beban pikiranku itu adalah hamba doa, bagaimana setiap saat, setiap waktu itu diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, punya kerentak untuk berdoa. Orang kalau enggak punya kerentak berdoa, walaupun berada di waktu dan tempat yang mustajab, enggak doa. Dibiarkan waktu itu berlalu, sia-sia. Dibiarkan tempat itu enggak dia pakai untuk berdoa. Sehingga yang menjadi pikiran Umar itu, yang menjadi beban Umar itu, bagaimana supaya setiap saat, setiap waktu itu muncul kerentak berdoa. Kenapa? Baida ulhimtu ad-du'a, kalau aku diilhami doa, fa'inal ijabah ma'ah. Ijabahnya doa itu pasti. Udah pasti. Hanya sekali lagi, tentang ijabahnya doa itu, jangan hanya berangan-angan seperti yang kita minta. Kalau tidak mendapatkan seperti yang dia minta, berarti enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sangkaan kita. Apa kemarin ikhwan, pengkabulan doa itu dalam berapa perkara? Berapa perkara? Pengkabulan doa ada berapa bentuk? Tiga. Apa tadi? Apa yang kemarin? Satu, dikabulkan seperti yang diminta. Dua, apa? Disimpan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari keburukan semisal yang kita minta. Ini yang sering orang tidak pahami. Sehingga taunya kalau enggak dikabulkan seperti yang dia minta itu, ini tidak dikabulkan doanya. Ada perkataan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, perkataannya bagus. Manittakala ala husni ikhtiyarillahi lah lam yatamanna syai'an wa hadha hathul wuquf ala ridha bima tasrifu bil qadha. Barang siapa yang dia bersandarnya itu kepada ala husni ikhtiyarillah lah, bersandarnya itu kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dia. Jadi yang dia sandarkan itu adalah pilihan Allah. Dia bersandarnya itu kepada baiknya pilihan Allah untuk dia. Maka dia tidak akan lagi berangan-angan selain ini. Jadi yang harus kita targetkan itu, yaitu kita sandarannya itu pilihan Allah yang terbaik untuk saya. Dia tidak ada pikiran, kok doaku gak dikabulkan ya. Gak akan ada pikiran itu. Karena ketika dia berdoa, pikirannya itu selalu, pasti Allah memilihkan yang terbaik untuk saya. Maka inilah, hadza haddul wuquf ala ridha. Ini yang dikatakan orang yang mereka itu punya keridhaan. Sehingga dia ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akan menjadikan seorang dia itu akan senantiasa tidak pernah putus asa di dalam berdoa. Karena yang disandar dia adalah yakni baiknya pilihan Allah untuk dirinya. Kemudian wa akhadha syair hadza, dan ada seorang penyair mengungkapkan dengan syairnya tentang hal ini. Laulam turid naila ma arju wa atlub wa atlubuhu min judi kafika ma'awadtani talaba. Jika seandainya engkau tidak menghendaki aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan aku cari dari kemurahanmu, engkau pasti tidak akan membuat aku meminta apa yang aku cari. Andaikan Allah tidak menghendaki kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah tidak akan mengilhamkan kita untuk berdoa. Sehingga termasuk yang layak kita minta kepada Allah adalah supaya kita senantiasa diilhamkan oleh Allah ini keinginan untuk berdoa. Dalam segala suasana, segala keadaan, paman ulhima doa faqad urida bil ijabah. Barang siapa yang diilhami doa, maka telah dikehendaki Allah dia pengabulan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Bukan tak pilih-pilih dulu, tak pikir-pikir dulu, enggak, pasti aku kabulkan. Sehingga orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menunjukkan sombong karena dia seakan-akan sudah tidak lagi membutuhkan Allah padahal dia fakir. Dan Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang diriku, maka aku adalah dekat dan akan aku kabulkan doanya orang berdoa ketika dia berdoa. Bahkan Allah sangat marah, malam yas'alillah yaghdab ali. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, justru Allah akan murka kepada orang itu karena menunjukkan dia angkuh dan sombong. Ini dulu ikhwan yang kita sampaikan, kita masuk waktu isya, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.